Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخير pembahasan kita bahwa hakikat Islam adalah hakikat rububiyah. Dan Islam itu al-istislam lillahi wahdah, penyerahan hanya kepada Allah semata. Yang keluar yang istislam kepada Allah dan kepada selain Allah, ini namanya musyrik. Yang kedua yang keluar berpaling dari istislam kepada Allah, ini namanya takabbur. Kalau begitu, hakikat rububiyah, hakikat Islam, sempurnanya ditentukan oleh semakin selamatnya kita dari kesyirikan dan dari ketakabburan. Dan Syekh telah menyampaikan kepada kita perkara yang sangat penting, hubungan erat antara kesyirikan dan ketakabburan. Dan ini diperdalam melalui pembahasan keberadaan manusia yang bergerak karena iradah, yang mana pasti ada yang merupakan puncak keinginan. Dan puncak keinginan ini adalah ilah. Kapan selain Allah, pasti musyrik. Dan kapan kita berpaling kepada selainnya, itulah ketakabburan. Sehingga semakin musyrik, pasti semakin takabur. Semakin takabur, pasti semakin musyrik. Dan beliau tekankan, siapapun yang mencari selain Allah, pasti akan semakin terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab yang menjadi puncak cinta itu tidak akan pernah memberikan kepuasan kepadanya. Sehingga berpindah dia dalam lingkaran penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umurnya adalah bertambahnya bencana bagi dia. Beda kaum muslimin, orang-orang beriman. Bertambahnya umur justru merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lihat kalimat terakhir kita baca kemarin, semakin kuat keikhlasan agama hamba kepada Allah, semakin sempurna penghambaannya kepada Allah, dan semakin sempurna kecukupannya dari seluruh makhluk. Dan dengan semakin sempurnanya penghambaan kepada Allah, maka semakin sempurna berlepasnya hamba, baraknya hamba terhadap ketakabburan dan kesyirikan. Syekh bahas sedikit lagi. Wasyirku ghalibun 'ala an-nasara wal kibru ghalibun 'ala al-yahud. Kesyirikan itu dominan ada pada orang Nasara, sebagaimana ketakabburan itu dominan ada pada orang Yahudi. Perhatikan dalilnya. Syekh mengatakan ghalibun. Kesyirikan kalau gitu, ghalibun ala Nasara. Kalau begitu, pada orang Nasara juga ada ketakaburan, hanya kesyirikan yang nampak. Kalau orang Yahudi ada kesyirikan, tapi ketakaburannya dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang Nasara, "Ittakhadhu ahbarahum wa rukbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam." Al-ayah. Mereka mengambil para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Mereka jadikan sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Dan juga mengambil Al-Masih anak Maryam. Jadikan sebagai rob. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak pernah diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. La ilaha illahu. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka sekutukan. Ini jelas. Mengambil Nabi Isa sebagai Rob, tandingan. Dan Allah menekankan bahwa mereka tidak diperintah kecuali hanya memurnikan ibadah hanya kepadanya. Selanjutnya ditutup dengan pensuciannya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini dominan pada orang Nasara. Allah berfirman tentang orang Yahudi. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul kepada kalian dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian? Apakah setiap datangnya rasul membawa kebenaran yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian takabur? Lihat keadaan orang Yahudi. Setiap datang kebenaran, takabur. Sekelompok dari kalian mendustakan, sekelompok lagi membunuh. Ini kan ketakaburan. Menganggap diri lebih pendusta. Dan merendahkan yang lainnya sampai dalam taraf membunuh. Ini keadaan orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang sangat luar biasa. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan ayat-ayat kami. Saya akan palingkan kata Allah. Ayat-ayatku terhadap orang-orang yang takabur di muka bumi. Takabur tanpa hak. Bagaimana keadaannya lebih jauh? Wa iyyaraw kulla ayah la yu'minu biha. Jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak akan beriman dengannya. Wa iyyaraw sabila rus la yattakhidhuhu sabila. Jika mereka melihat, karena hebatnya itu kebenaran, sampai mampu mereka melihat itu ayat, tapi tetap tidak mau iman. Karena hebatnya itu penjelasan, mereka mampu melihat jalan arus, jalan petunjuk, tapi la yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan. Terus wa iyyaraw sabila al-ghay, jika jalan kesesatan yang mereka lihat, yattakhiduhu sabila, segera dia mengambilnya sebagai jalan. Ini keadaan orang-orang yang terpalingkan dari ayat-ayat Allah. Sebabnya apa? Alladzina yatakabbaruna fil ardh, takabbur. Kalau begitu, takabbur adalah penghalang nasihat, penghalang diterimanya ayat. Kalau kita baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi, atau kita mendengarkan ceramah, membaca kitab yang menjelaskan kepada kita nilai dari nilai-nilai agama ini, kemudian kita sulit mengimaninya, sulit mengikutinya, maka sebabnya adalah ketakabburan. Kita sadari atau tidak kita sadari, sebabnya adalah ketakabburan. Sebab takabur, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Walaupun kita berpenampilan dengan penampilan ya lembut, tidak kasar, ya senyum terus, tapi ketika sampai kepada ayat, oh kayaknya saya tidak cocok dengan itu, dengan lembut ditolak, ini ketakaburan. Sebab takabur menolak al-haq. Dan ini kekerasan yang sangat keras. Sebab seandainya gunung yang keras diturunkan padanya Al-Quran, seandainya Al-Quran turun pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung itu takut, roboh, tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada hati yang menganggap dirinya hatinya lembut, penuh rahmah, penuh damai. Ketika sampai padanya ayat-ayat Al-Quran, penolakan, penolakan. Keras betul hati. Itu kata kabulan. Lihat lebih jauh. Pendalaman akan dua hal ini. Tak kalah ketakabburan mengharuskan kesyirikan, sementara syirik adalah lawan Islam. Dan dia adalah dosa yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Perhatikan hubungan erat itu. Kembali saya ingatkan. Ketakabburan mengharuskan kesyirikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami itu? Pembahasan yang kemarin. Semakin takabur, pasti semakin syirik. Sebab hati terus-menerus dituntut mencari puncak cinta, puncak harapan. Terus. Dan kapan hati menolak Allah, dia pasti mendapatkan selainnya, syirik. Dan selainnya itu tidak akan pernah memenuhi. Pasti cari lagi yang lainnya. Berarti semakin takabur, semakin musyrik. Dan kesyirikan lawan Islam. Ini jelas ya? Dan dia adalah dosa yang Allah tidak akan ampuni. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad ihtara itman adhiman. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepada-Nya, dan akan mengampuni semua yang dibawa syirik bagi mereka yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh betul-betul telah mengada-ngada dosa yang sangat besar. Ayat yang lainnya sama dengan itu, hanya akhirnya, wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Selanjutnya, sekarang Syekh ingin menekankan lebih jauh lagi bahwa Islam lawan takabbur dan syirik. Dan Islam itu, Islam itu jalan yang lurus. Islam itu dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Tauhid adalah dakwah semua nabi dan rasul Allah. Ubudiyah kepada Allah adalah seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekarang karena ubudiyah yang benar telah dihubungkan dengan Islam yang hakiki, maka Syekh datangkan dalil-dalil bahwa semua nabi dan rasul Allah mengajak kepada Islam. Jadi ini sama pembahasannya. Hanya penekanannya, masya Allah, mempunyai rasa dan nilai tersendiri. Baik, tapi sebelumnya, perhatikan dulu apa yang baru kita bawa dapat. Kesyirikan dominan pada orang Nasara. Ketakabburan dominan pada orang Yahudi. Kemudian dalam surat Al-Fatihah, kita disuruh apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Terus kita disuruh minta supaya diselamatkan dari dua jalan yang merupakan lawan dari jalan yang lurus, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya mereka yang dimurkai, ya Allah. Siapa mereka? Nabi langsung yang menafsirkannya. Al-Maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalannya Ad-Dallin. Siapa mereka Ad-Dallin yang sesat? Nabi langsung menafsirkannya. Mereka adalah orang-orang Nasara. Kan itu datang penafsiran dari para ulama. Al-Maghdub adalah orang Yahudi. dan yang mengikuti jalan mereka. Abdolin di sini adalah orang Nasara dan yang mengikuti jalan mereka. Kalau begitu, bisa kita pahami? As-sirat al-mustaqim, kalau begitu jalan Islam, jalan tauhid, jalan hubudiyah, jalan ilmu dan amalan. Jalan ilmu dan amalan. Baik. Kemudian perhatikan. Kata beliau, kanal anbiya adalah para nabi seluruhnya diutus dengan agama Islam. Dia adalah din, dia adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima selainnya. Tidak dari al-awwalin, orang-orang pertama, tidak pula dari al-akhirin, orang-orang yang belakangan. Hanya ini agama satu-satunya Allah terima. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Wa man yabtas ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguh agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat yang lainnya, siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, maka selamanya tidak akan pernah diterima dan dia termasuk di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat-ayat terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Lihat ayat yang pertama yang disebutkan dalam pembahasan ini. Saya menekankan ini semua ajakan Nabi dan Rasul Allah. Rasul pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Kata Nabi Nuh, jika kalian berpaling, saya tidak pernah meminta satupun pahala. Imbalan dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada imbalan saya kecuali hanya kepada Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan saya diperintah untuk menjadi minal muslimin. Ternyata ini perintah untuk Rasul pertama. Dan ini pula seruannya untuk menjadi minal muslimin, kaum muslimin. Terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan khusus Nabi Ibrahim, ini akan dibuatkan pembahasan khusus. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ada pembahasan khususnya. Dalam lembar ke depan. Terhadap Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Lihat kalimat selanjutnya, "Id qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabbnya Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Aslim, Islamlah." Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, beliau berkata, "Aslamtu li rabbil alamin." Saya Islam kepada Rabbnya alam semesta. Terus sampai pada ayat, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian hanya sebagai seorang muslim. Jelas? Nabi Ibrahim berada di atas agama apa? Agama Islam. Wa qala Yusuf. Adi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-solihin." Akhir kisah Nabi Yusuf. Setelah kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, keindahan demi keindahan telah beliau peroleh, nampak sudah. Beliau meminta apa? "Wafatkan saya ya Allah sebagai seorang muslim dan ikutkan saya ke dalam orang-orang soleh." Kenapa? Mana pandai? Baik, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, "Ya qaumi in kuntum amantum billah." Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu. Maka hanya kepadanya lah kalian hendaknya bertawakal. In kuntum muslimin. Jika kalian adalah orang-orang muslim. Kalau begitu ajaran Nabi Nuh, Nabi Musa. Ajaran Islam. Yang bergandengan dengan pemurnian ketawakal. Ketawakalan. Apa jawaban kaumnya? Faqalu alallahi tawakkalna. Mereka pun menjawab, hanya kepada Allah kami bertawakal. Sayyid, dalam ayat yang lainnya, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sungguh kami telah turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkuma bihan nabiyyun. Yang mana para nabi memberi hukum dengan Taurat. Siapa nabi itu? Alladzina aslamu. Mereka lah orang-orang yang telah Islam. Bahkan Balqis, Ratu Bilqis berkata, ketika telah nampak kepada dia kebenaran, ajakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apa katanya? Dia pun mengakui kekeliruannya. Rabbi, inni dhalamtu nafsi, wahai Rabbku, sungguh saya betul-betul telah mendzalimi diriku. Kesyirikan besar. Bangga dengan kerajaannya. Penyembah api. Sampai sekarang, Ma'badus Syams di Yaman, di daerah Ma'arif, itu masih nampak. Tonggak-tonggak penyembahan matahari. Sungguh saya telah mendzalimi diriku. Rabbi di sini bukan sembarang Rabb, Rabbi di sini Rabb khusus. Sebab orang yang sampai ke dalam puncak ilmu, melihat keislaman. Terus setelah itu, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya pun Islam bersama Sulaiman hanya kepada Allah, Rabb alam semesta. Wa id auhaytu ila al-hawariyin, Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, Allah berfirman, ketika saya memberi wahyu kepada al-hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, wahyunya adalah berimanlah kalian kepadaku dan terhadap rasulku. Apa jawaban hawariyun? Para sahabat terkemuka Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka qalu, menjawab, amanna, kami telah beriman. Washhad, bersaksikanlah, biannana muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kalau begitu, ajaran Nabi Isa adalah ajaran Islam. Keislamanlah. Dengan paham ini, hati-hati, ini perkara penting. Dengan paham ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia berusaha masuk merusak Islam. Sebab ajaran semua Nabi dan Rasul Allah ajaran Islam. Yes, jelas ini? Apa Islam itu? Tahu? Tauhid. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Yes. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ubudiyah yang berhubungan dengan ilahiyah. Yang kalau ini kita pahami, maka mudah bagi kita memahami bahwa jangankan selain kaum muslimin sekarang, yang mengaku muslim saja belum tentu muslim dalam makna yang sebenarnya. Bisa ya? Jadi ya, paham kita ya? Tapi justru syaitan dari kalangan jin dan manusia menggunakan kesamaan ini. Kan semuanya ajaran Islam. Kalau begitu, Yahudi dan Nasara juga kaum muslimin. Hanya Islamnya pengikut Nabi Muhammad nomor satu. Ini ajaran syaitannya. Orang-orang seperti Nur Khalis Majid. Dan sekarang ada tuyul abesor. Dan yang mengikutinya. Orang-orang yang belajar dan mengambil ilmu dari syaitan-syaitan manusia. Dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang yang sengaja mempelajari Islam untuk merusak Islam. Dan banyak tokoh-tokoh di Indonesia menjadi pemuka agama sebab orang kafir yang mengangkatnya. Yang memberi gelar S2, S3, S1 itu setan, setan tingkat 1. Setan tingkat 2. Naik lagi. Sebab setiap gelarnya kita harus apa? Melahirkan pikiran setan. Bagaimana bisa menolak, memberikan keraguan terhadap ajaran Quran dan Sunnah? Semakin tinggi gelarnya, semakin jauh dan menyimpang dia dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syubhat. Kalau antum dibawakan ayat-ayat ini, cocok ya. Nabi dan Rasul, Muslim semuanya. Terus Yahudi dan Nasara, kalau begitu, semuanya Muslim. Mereka kan pengikut Nabi Isa, mereka kan pengikut Nabi Musa. Kalau begitu, kita seluruhnya kaum Muslimin. Coba lihat. Ayat yang justru menegaskan bahwa jangankan yang mengaku Muslim sekarang, jangankan orang kafir yang di luar Islam, yang mengaku Muslim saja belum tentu Muslim. Tadi justru ayat-ayat itu digunakan untuk semuanya adalah Islam. Sering kita jumpai pembahasan ini, kerancuan dalam berpikir, memutarbalikkan kebenaran. Jelas-jelas langit di atas, dia bilang langit ada di bawah. Itu teori apa itu, langit ada di bawah? Itu juga pelajaran dalam pelajaran pengetahuan umum. Bumi kan bulat, benar. Kalau begitu langit, kalau kita di atas misalnya, berarti ada langit di bawah. Tapi pernahkah ada orang melihat langit di bawah? Karena itu, arah hanya dua, atas dan bawah, untuk bumi dan langit. Dan ini sangat jelas. Masuk akal, sesuai dengan kenyataan, tidak pusing, tenang dan santai. Apalagi sambil minum kopi. Baik. Al-ikhwa rahimahumullah. Jelas makna Islam? Allah tegaskan, inna dina indallahi Islam. Pengkhususan, agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Ancaman, wa may yabtaghi al-islam dina, siapapun yang mencari agama selain Islam, selamanya tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah agama selain Islam yang mereka harapkan? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Padahal hanya kepada Allah Islam semua yang di langit dan bumi secara terpaksa, secara taat dan secara terpaksa. Ini ayat menyebutkan Islam dalam dua maknanya. Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah agama selain agama Allah yang mereka cari? Apa agamanya Allah? Islam. Dalam makna apa Islam? Yang diajarkan semua nabi dan rasul Allah. Yaitu apa? Tauhid. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang menafikan kesyirikan dan ketakaburan. Agama yang sampai ke dalam syuhud. Hakikah diniyah, syar'iyah. Syuhud yang berhubungan dengan uluhiyah. Agama yang iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan seterusnya uraian-uraian hakikat penghambaan. Kemudian Allah mengatakan. Lihat. Ingin mendalili bahwa kenapa selain agama Allah yang mereka harapkan, padahal hanya kepada Allah Islam. Jadi Islam dalam makna yang kedua. Hanya kepada Allah Islam. Semua yang di langit dan bumi. Semua di langit dan di bumi ini mencakup apa? Orang kafir, orang beriman, benda mati, benda hidup. Langit, bulan, matahari, semuanya. Hanya kepada Allah Islam. Semua yang di langit dan di bumi. Tau'aw wa karha. Secara taat atau secara terpaksa. Ini Islam apa namanya? Kata Syekh, fadzakara Islam al-kainat ta'aw wa karha. Allah menyebutkan Islamnya semua yang ada. Ini Islam yang tidak membedakan kafir berimannya. Sama dengan apa? Hakikat kauniyah. Belum membedakan. Sama dengan iradah kauniyah. Benar semuanya Islam? Apa makna Islam? Tunduk, patuh. Yes. Semua di langit dan di bumi, kafir maupun beriman, ada ketundukannya, ada kepatuhannya. Tapi ketundukan dan kepatuhan yang bukan Islam dalam makna ajaran semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kira sini. Baik. Jadi ini metode apa? Metode pendalilan. Memahamkan sesuatu yang sangat jelas, Islamnya semua yang di langit dan di bumi, ini jelas. Dijadikan dalil untuk memurnikan Islam dalam beragama. Ini sama dengan apa? Mendalili tauhid melalui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada hakikat syar'iyah melalui paham hakikat kauniyah. Mengajak supaya mengejar iradah Allah, mewujudkan iradah Allah yang syar'iyah melalui apa? Keyakinan akan iradah Allah yang kauniyah. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Setelah itu beliau berkata, lihat paragraf selanjutnya. Wa qala ta'ala anil khalil alaihi salatu wassalam. Berkata Allah, berkata Allah terhadap Al-Khalil. Allah menceritakan kepada kita ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat ucapan Nabi Ibrahim. Wahai kaumku, selanjutnya terjemah. Wahai kaumku, sungguh saya bara' terhadap apapun yang kalian sekutukan. Ini makna Islam? Kita sudah bisa pahami? Ini Islam? Ya qawmi inni bari'um mimma tushrikun. Ini Islam? Ini Islamnya, pemimpinnya kaum muslimin. Imamnya ahli tauhid, imamnya hunafa'. Ucapannya kepada kaumnya, sungguh saya berlepas terhadap semua yang kalian sekutukan. Kita sudah jelaskan, hakikat ubudiyah semakin sempurna, semakin berlepas dari kesyirikan. Terus, inni wajahku, sungguh saya telah hadapkan wajahku. Kalau wajah sudah dihadapkan, berarti apa? Dia mewakili lahir dan batinnya kita. Sungguh saya telah hadapkan wajahku, lahir dan batinnya saya, hanya kepada Pencipta langit dan bumi, hanifa, betul-betul lurus, tidak kepada selainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya betul-betul tidak termasuk ke dalam orang musyrik. Perlepasan total dari kesyirikan setitik pun juga. Dan bersamaan dengan itu, kaumnya menghujahi Nabi Ibrahim. Berarti orang musyrik punya apa? Punya dalil juga untuk berdebat. Punya dalil. Ada juga dalilnya. Orang musyrikin zaman Nabi dalilnya apa? Lau syaa Allahumma asyrakna. Orang musyrikin zaman sekarang, wah, lebih bodoh lagi dalilnya. Orang-orang majusi, penyembah. Penyembah apa? Cahaya dan kegelapan. Paham mereka? Alam ini dikuasai oleh dua. Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Orang Yahudi, Majusi, menjadikan cahaya itu sebagai Tuhan. Karena itu menyembah api. Ini paham orang-orang Cina. Apa yin dan yang. Akhirnya jadi yang. Ini paham yang sangat bodoh. Wujudkan yin dan yang. Supaya apa? Terjadi keseimbangan alam. Serahkan ibadah ke situ. Semuanya adalah perwujudan yin dan yang dan kebodohan. Cara berpikirnya sangat mudah, sangat mudah. Cara membantah pikiran bodoh ini sangat mudah. Matahari ini banyak energi apa di situ yang panas ini. Kalau malam bulan ada energi dingin di situ. Ini yang harus kita seimbangkan supaya cara membantahnya mudah sekali. Matahari datang terjadi ini, kemudian berganti datang malam ada bulan. Ini semuanya menunjukkan bahwa apa? Ada yang mengaturnya. Kenapa tidak langsung kepada yang mengaturnya? Kenapa tidak langsung kembali kepada yang Maha mengaturnya? Adanya energi ini panas, siang, malam, panas, dingin, susah, gembira, tinggi, rendah, baik, buruk, hak, batil, adanya semua ini. Menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Kenapa tidak langsung kepada yang Maha mengatur? Dan disitulah ajaran semua Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Murnikan ibadah hanya kepadanya, pengharapan kepadanya, tunduk hanya kepadanya. Mereka mendebat, kaum Nabi Ibrahim mendebat Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah kalian mendebat saya tentang Allah? Ini kalimat yang menunjukkan betul-betul bodoh luar biasa kalian. Kalian debat saya tentang Allah. Wa qad hadan. Padahal Allah telah memberi hidayah kepada saya. Itu hebatnya kekuatan hidayah tauhid. Menafikan semua syubhat. Orang musyrikin tidak hanya mengandalkan itu. Bukan hanya berusaha memberi pengaruh. Tetapi ada senjata lainnya. Mempertakut-takuti. Nabi Ibrahim langsung jawab. Dan saya tidak takut terhadap semua yang kalian sekutukan dengannya. Kecuali hanya apa yang Allah, Rabbku kehendaki. Sesuatu pun, sedikit pun. Itu yang saya takuti. Rabbku melingkup segala sesuatu. Ilmunya melingkup. Afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian sadar? Dan bagaimana mungkin saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Sementara justru kalian tidak takut. Tidak takut dalam keadaan kalian telah menyekutukan Allah. Perbuatan yang tidak pernah Allah turunkan sultan satupun. Maka dari dua kelompok ini manakah yang lebih aman? Manakah yang lebih pantas? Harusnya takut. Jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bidul. Ulaika lahumul amnu. Wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kebaliman. Inilah orang-orang yang betul-betul mendapatkan keamanan penuh. Dan merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Sahabat Nabi ketika turun ayat ini berkomentar, wahai Rasulullah, lihat hadis di bawahnya, siapakah di antara kami yang tidak akan mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, sebab mereka memahaminya. Kezaliman ini kezaliman terhadap diri. Ada yang tidak akan lepas dari kezaliman? Ada yang bisa lepas dari kezaliman? Tidak ada yang bisa lepas. Sementara syaratnya ayat ini dapat keamanan dan di atas petunjuk, beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Berat bagi mereka. Mereka tanya kepada Nabi SAW. Demikian dalam beragama, setiap hari yang berat, kembali kepada yang mempermudah itu, yang penuh kemudahan, Quran dan Sunnah. Apa jawaban Nabi? Innama huwa syirk. Kezaliman di sini tidak lain kecuali hanyalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang soleh, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Alif wa rahimakumullah. Setelah ini, masuklah pembahasan sosok Nabi Ibrahim berhubungan dengan Islam. Ini juga semakin menegaskan pembahasan sebelumnya. Sebab apa? Yahudi dan Nasara itu semuanya mengaku muslim. Semuanya mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Syekh Bahrasusus di sini, bahwa mereka tidak tegak di atas ubudiyah, tidak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Ibrahim, dan tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Walaupun secara nasab Yahudi adalah turunan Nabi Ibrahim, orang-orang Nasara, Bani Israel juga, Bani Israel, Yahudi, Nasara, itu turunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq. Orang-orang musyrikin juga mengaku kami turunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Ini yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di zamannya. Semuanya mengaku kami anunya Nabi Ibrahim, kami ininya Nabi Ibrahim. Jadi ini sangat penting dalam pembahasan ubudiyah. Di mana sebenarnya ubudiyah yang benar, yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita sudah tahu tadi ajaran ketauhidan, selamat dari kesyirikan. Lihat sebutkan ayat-ayat yang memahamkan perkara ini. Dan ingatlah, wa idh batala Ibrahim rabbuh. Ingatlah ketika Rabb Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, maka beliau pun menyempurnakannya. Allah berfirman, sungguh saya akan menjadikan engkau menjadi imam panutan untuk seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, wa min durriyati. Lihat ini sifat penuh kebaikan. Setelah mendapatkan kehormatan besar, segera dia ingat turunannya, turunan-turunanku juga. Kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak akan menyentuh, tidak akan sampai kepada orang-orang zalim. Sementara kezaliman yang di atas apa itu? Kesyirikan. Yahudi dan Nasara di atas apa sekarang? Kesyirikan. Pantas jika dikatakan punya hubungan dengan Nabi Ibrahim? Tidak ada sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat, sungguh Ibrahim adalah umat panutan, qanitan lillah, terus menerus taat kepada Allah, hanifah, betul-betul menjauh dari kesyirikan, kokoh di atas tauhid, dipertegas, walam yakun minal musyrikin, betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik. Yahudi sekarang, Uzair, banyaknya kesyirikan, takaburan orang-orang Nasara, oh luar biasa kesyirikan yang sangat nampak, sebagian kaum muslimin, seluruhnya keluar dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepada engkau. Engkau siapa Nabi kita? Nabi kita mendapatkan wahyu. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia betul-betul tidak termasuk orang-orang musyrik. Lihat lebih jelas lagi. Inna awlan nas bi Ibrahim. Sungguh manusia yang paling pantas terhadap Nabi Ibrahim, lalladzina taba'u. Siapa? Yang mengikutinya. Di atas apa? Ketauhidan, pemurnian ibadah, jauh dari kesyirikan, jauh dari ketakabburan. Terus siapa lagi? Wahadan nabi. Dan nabi ini, Nabi Muhammad. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah walinya orang-orang beriman. Tegas? Bagaimana Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pengikutnya. Terus Yahudi, Nasar, orang-orang musyrikin. Lihat ayat sebelumnya. Justru ini ayat sebelumnya ya, dalam ayat ini. Ali Imran. Ini ayat 77 yang akan kita baca. Yang tadi 78. Allah berfirman, makana Ibrahim. Ibrahim bukanlah Yahudi. Yahudiyah. Wala Nasraniyah. Dan bukan pula orang Nasara. Terus siapa dia? Walakin kana hanifan muslimah. Tapi dia adalah hanif. Hanif itu yang melenceng dari kesyirikan. Tidak pernah bertemu muslimah betul-betul tulus hanya kepada Allah. Terus, orang musyrik. Nabi Ibrahim dengan orang musyrikin. Dilanjutkan, wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak termasuk dengan orang-orang musyrik. Satu ayat, Allah nafikan. Nabi Ibrahim tidak punya hubungan dengan tiga kelompok besar ini. Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrikin. Terus, Nabi Ibrahim hanya punya hubungan dengan yang mengikutinya. Serta Nabi ini dan para pengikut Nabi dan Rasul itu. Sementara orang Nasara bilang, waqalu, mereka mengatakan, kunu huda, jadilah orang Yahudi, au Nasara, jadilah orang Nasara, tahtadu, kamu di atas petunjuk. Kul, sampaikannya Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan yang harus kalian nyatakan adalah, ikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin. Ucapkanlah, kami beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, serta apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal asbat, yang ternyata akhir ayatnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami seluruhnya hanya kepada Allah sebagai seorang muslim. Jelas? Ini pembahasan penting tentang sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekarang Syekh menghubungkan pembahasan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sehubungan dengan penjelasan ubudiyah ini. Dari sisi mana ketemunya? Dari sisi dua-duanya khalil. Hanya dua Nabi dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah sebagai khalil. Telah sabit dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, Ibrahim adalah khairul bariyah. Nabi Ibrahim adalah khairul bariyah, yang hidup di muka bumi yang terbaik. Kalau begitu Nabi Ibrahim adalah seafdal-afdal Nabi, tapi setelah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi Muhammad pun diangkat menjadi khalil. Lihat hadisnya, banyak hadis, boleh sebutkan banyak hadis. Nabi bersabda, sungguh Allah telah mengangkat saya menjadi khalil. Sebagaimana Ibrahim, Allah telah angkat Ibrahim menjadi khalil. Dua, ini dalilnya. Kata Nabi, seandainya saya mengambil dari penduduk bumi ini seorang khalil, pasti Abu Bakar yang saya akan jadikan khalil. Tetapi dia adalah sahabat kalian. Tetapi sahabat kalian ini, maksudnya diri beliau, tetapi sahabat kalian ini adalah khalilullah, khalilnya Allah. Ini memberi ilmu bahwa khalil itu cinta yang lebih dalam dari sekedar habib. Mahabbah, cinta. Dan ini adalah asal ibadah. Siapa yang sempurna menyerahkan cinta kepada Allah, tidak kepada selainnya, sempurna ibadahnya. Tapi Nabi Muhammad bukan mahabbah lagi. Khullah. Karena itu mendapatkan bukan mahabbah, bukan mendapatkan sekedar habib dicintai oleh Allah, tapi khalil. Sebab al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal. Disitulah masuk kita dalam pembahasan hakikat ibadah. Yang kita tahu secara umum, dan ini pun yang umum sudah sangat mendalam. Pemurnian mahabbah kepada Allah. Ini asal penghambaan. Tapi untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, pemurnian khullah. Dan tidak ada yang sampai ke sini kecuali hanya dua sosok manusia ini. Karena itu, cinta dalam bentuk khullah tidak bisa kepada makhluk. Tapi kalau cinta dalam bentuk habib, mahabbah ada. Makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya saya mengambil dari penduduk bumi ini seorang khalil, tapi tidak ya. Tapi kalau seandainya saya mengambil, maka Abu Bakar yang saya akan ambil. Sebab cinta Nabi kepada Abu Bakar itu sangat luar biasa. Tapi bukan khullah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali memberi isyarat kedudukan Abu Bakar. Dan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan hadis yang terakhir. In kana man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Fa inni anhaakum an dhalik. Kenapa Syekh sebut ini? Apa hubungannya? Sungguh orang-orang sebelum kalian itu mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan-kuburan sebagai masjid. Maka ketahuilah, jangan sekali-sekali kalian mengambil, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh saya melarang perkara ini. Sudah Nabi larang, Nabi katakan lagi saya larang. Apa hubungannya dengan pembahasan ini? Sebab dalam konteks hadis, Nabi menjelaskan bahwa beliau telah diangkat menjadi khullah, dan beliau tidak akan mengambil seorang khullah di muka bumi. Dalam konteks pemaparan ini, ini terjadi di saat Nabi Muhammad ingin wafat. Akan wafat sudah. Dan dalam konteks hadis itu disebutkan juga ini. Nabi melaknat Yahudi dan Nasara yang mengambil kuburan Nabi dan Rasul mereka sebagai masjid. Apa hubungannya? Saya mengatakan peristiwa ini juga Nabi sebutkan beberapa hari sebelum wafatnya. Bahkan ada hadis di saat wafatnya Nabi. Ternyata jamaah, dalam konteks pembahasan ini, penyebutan khullah disebutkan tentang jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Ini terdapat perkara yang sangat luas. Di antaranya, karena kesyirikan terbesar berhubungan dengan cinta. Dan orang yang dicintai itu adalah para nabi dan Rasul Allah. Sementara sebab utama dicintainya mereka secara berlebihan ketika dibuatkan masjid pada kuburan mereka, atau ketika masjid dijadikan kuburan, atau semakna dengan itu. Makanya Nabi larang di sini. Semua ini Nabi larang karena apa? Sempurnanya beliau dalam mempersembahkan diri kepada Allah, sehingga semua pintu yang bisa menggugurkan kesempurnaan ibadah ini, Nabi itu tutup. Biasanya orang kalau sudah dapat yang dia dapat, sudah. Kan selesai juga sudah tugas. Saya juga sudah mau meninggal. Ya sudah selesai. Tidak. Nabi ingatkan perkara yang sangat besar ini. Itu tidak lain karena apa? Kesempurnaan cinta kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan kesempurnaan benci dan berlepas terhadap kesyirikan dan ketakaburan. Nabi memberikan tahdir terhadap sebab kesyirikan ini. Jelas ini? Ini hubungan yang sangat kuat. Lihat kalimat selanjutnya. Wadalika min tamami risalatihi. Inna fi dhalika tamama tahqiqi mukhalatihi lillah. Ini maksud pembahasan kita. Pemaparan Syekh di sini. Ini penekanan ilmunya di sini. Semua itu karena kesempurnaan Nabi dalam menyampaikan risalah. Dan ini semata karena kesempurnaan tahqiq. Kesempurnaan Nabi dalam mewujudkan mukhalatihi lillah. Penyerahan cinta khullahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana asal khullah adalah mahabbah. Mahabbah. Mahabbah Allah kepada hamba. Mahabbah hamba kepada Allah. Ini asalnya. Sempurnanya adalah khullah. Kemudian beliau ikutkan dalam pembahasan ini. Bahwa prinsip kita ini menyelisihi Jahmiyah. Sebab Jahmiyah menafikan, jangankan kullah, cinta pun tidak ada. Allah tidak mencintai dan tidak ada penyerahan cinta kepada Allah. Sebab kalau itu ada, berarti Allah makhluk dan kita kurang ajar kepada Allah. Menyerahkan sifat makhluk kepada Allah. Kebodohan dalam berpikir, akhirnya tidak akan pernah mendapatkan cinta dan dicintai. Tidak akan pernah mencintai Allah dengan benar. Ibadah yang benar. Dan tidak akan mendapatkan cinta Allah. Sebab dia nafikan. Dan dia hamkan dirinya. Sementara ini adalah hakikat ibadah. Menghubungkan lagi kita kepada pembahasan sebelumnya. Bahwa bid'ah adalah sebab-sebab gugurnya ubudiyah. Ingat awal pembahasan? Hakikatnya orang musyrikin apa? Berputar di antara bid'ah dan berhujjah dengan takdir. Dan di sini pula ahli bid'ah. Awal pembahasan. Penggunaan kata hakikat terhadap bid'ah dan terhadap syuhud al-kauniyah qadariyah. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itu beliau singgung sekarang. Lihat. Wa fi dhalika tahqiqu tawhidillah. وأن لا يعبدوا إلا إياه ورد على أشبه المشركين. Dalam peristiwa ini terdapat tahqiq perwujudan pemurnian tauhid dan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan penyampaian Nabi di sini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menyerupai orang-orang musyrikin, dan juga bantahan terhadap Rafidah yang betul-betul mencacati, berkurang ajar betul terhadap haknya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rafidah adalah kelompok yang sangat banyak yang menisbahkan diri kepada kiblat kaum muslimin, tapi yang paling hebat kesyirikannya dalam menyembah Ali dan selainnya dari makhluk. Kalau ingin melihat kesyirikan yang paling hebat, datanglah ke negeri Iran. Kamu akan melihat yang menyerupai Ka'bah. kamu akan melihat sembahan-sembahan yang bahkan lebih dibesarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, negerinya ayat-ayat. Kengerian-kengerian. Tetapi dia melawan Amerika. Sudah bisa kita pahami? Bisa selamat dari itu? Dari pembahasan yang lalu? Metode setan dalam mengotak-ngotak, membuat jalan-jalan yang saling bertentangan supaya kita sibuk di situ sementara semua jalannya kesesatan. Lagi pula, kapan ada sejarahnya Iran menyerang Yahudi? Kapan itu? Di mana? Yang justru ada sejarahnya Syiah, sumbernya dari Yahudi. Persaudaraan saling mendukung Yahudi dan Syiah itu sangat nampak sampai sekarang. Dan pembantaian terhadap Sunni kaum Muslimin, kerjasama Yahudi dengan orang-orang Syiah, dengan orang apa? Orang-orang Syiah atau orang-orang kafir bersama dengan orang-orang Syiah, itu sangat hebat dalam sejarah. Ratusan ribu, jutaan kaum Muslimin terbantai, teralirkan darahnya. Ketakaburan dan kesyirikan keluar dari penghambaan yang hakiki. Tapi semuanya atas nama cinta juga. Orang-orang Syiah dijerumuskan oleh syaitan, jin dan manusia atas nama cinta. Cinta kepada selain Allah yang batil. Cinta kepada Ali sampai disembah. Alikhwah rahimakumullah. Baik. Kita lanjut. Baik. Kata beliau, wal kullu adalah kamalul mahabbah al-mustalzimah min al-'abdi kamal al-'ubudiyyah lillah wa min ar-rabb kamal ar-rububiyyah li ibadihi alladziina yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini kalimat garis bawahi, lingkari. Ini kesimpulan besar. Khullah adalah kesempurnaan mahabbah. Kalau tadi kita sudah sampai dalam hakikat ibadah melalui kesempurnaan cinta. Falatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Itu pembahasan apa di situ? Cinta? Cinta atau khullah? Cinta. Siapa yang dapatkan tiga ini, dia rasakan manisnya iman. Itu sudah sempurna, luar biasa sudah. Tapi di sini khullah, oh lebih hebat lagi. Ini dikatakan khasnya khas. Ya. Kalau kita mau buat istilah, inilah khasnya khas. Khususnya khusus. Yang semuanya tetap sejalan di atas Quran dan sunnah tidak keluar. Tetapi berbeda, perbedaan kapasitas. Perbedaan kualitas. Sama-sama sholat, tapi cintanya berbeda. Kalau syuhud kauniyah, sudah tidak sholat. Dengan dalil, sudah sempurna cinta. Kebodohan. Itulah ajaran kesyirikan. Jelas ini? Khullah, kata beliau, kesempurnaan cinta. Yang mengharuskan lahirnya dari hamba kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dari Allah apa yang keluar? Kesempurnaan rububiyah kepada hambanya. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini kesimpulan sama dengan awal pembahasan kita ketika masuk dalam apa? Pembahasan jenjang-jenjang keutamaan ubudiyah. Itu melahirkan sikap rububiyah Allah kepada kita. Jelas ini? Dari sebawah ini, ikhwan. Setelah ini, insyaAllah wa ta'ala kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah. Sudah dua kali pertemuan. Selesai, insyaAllah.